Ja'far juga menantunya Ali bin Abi Thalib. Artinya salah seorang dari anak Ali bin Abi Thalib istrinya Umar bin Khattab. Demikianlah keterkaitan yang sudah sangat kuat antara Umar dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Ali kita ketahui adalah sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menantu beliau juga. Demikianlah para khabitin. Jadi kalau ada yang benci dengan Umar bin Khattab, ya, sungguhnya ini adalah kebencian yang datangnya dari syaitan. Bagaimana yang pernah kita singgung tentang masalah Ahlul Bait, di mana kalau orang-orang Syiah yang katanya cinta dengan Ahlul Bait dan membenci Umar serta Abu Bakar radhiyallahu anhuma, sungguh ini adalah satu perbuatan yang keliru. Karena Umar bin Khattab termasuk keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mertua beliau. Ya, mertua beliau. Kemudian para khabirin rahimallahu iyyakum, dan istri Rasulullah adalah putrinya Umar bin Khattab. Demikianlah dekatnya Umar bin Khattab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabda beliau, "La tatruni kama atratin Nasara ibn Maryam." Janganlah kalian menyanjungku sebagaimana orang Nasrani menyanjung Ibnu Maryam. Al-Itra yaitu mujawazatul haddi fil madah. Itra adalah melewati batas memuji-muji hingga melewati batas. Wal kizbu fi, dan dengan menggunakan pujian-pujian yang bohong. Artinya, pujian-pujian yang diberikan tidak ada pada orang yang dipuji. Ya, pujian yang diberikan tidak ada pada diri orang yang dipuji. Seperti kalau ada seorang yang bodoh, kemudian dia dipuji-puji hingga dikatakan dia adalah seorang yang alim, yang dermawan, padahal dia tidak dermawan. Ini dikatakan pujian-pujian yang mengandung kebohongan. Jadi apabila ada orang yang memuji-muji orang lain, sementara pujian tersebut tidak ada pada orang tersebut, ya, tidak ada, maka ini termasuk itra, memberikan pujian kepada orang yang tidak berhak menerimanya. Qalahu Abu Sa'adah, dengan pendapat Abu Sa'adah, wa qala ghairu, berkata yang lainnya, ay tatamdahuni bil batil. Para makna yang artikan itu adalah, artinya jangan kalian memuji-mujiku dengan cara yang batil. Wala tujawizul hadza fil madhi, janganlah kalian melewati batas dalam memberikan pujian. Kau di nama anak Allah, kata dia semuanya adalah hamba, maka takkanlah aku itu Allah dan Rasulnya. Artinya, la tamdahuni fataghlu fi madhi, janganlah kalian memuji-mujiku sehingga kalian berlebih-lebihan dalam memberikan pujian. Kama ghalati, kama ghalati, kama ghalati Nasara fi Isa alaihissalam, sebagaimana orang-orang Nasrani menyanjung Isa alaihissalam. Fadda'u fihi al-ilahiyah, hingga mereka mengatakan Nabi Isa itu adalah Tuhan. Ini saking sayangnya mereka, saking memuji-mujinya, memberikan pujian kepada Isa ibn Maryam, sehingga menaikkan derajat Isa ibn Maryam, ya, sederajat dengan Tuhan, hingga dia menjadi manusia yang disembah. Ini adalah pujian-pujian yang tidak layak diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam. Wa innama ana abdullah, kata Rasulullah, sungguhnya aku hambanya Allah. Jadi bukan, adalah hambanya Allah. Dalam Al-Quran disebutkan tentang Nabi, ya'kuluna kama ta'kulun wa yashrabuna mimma tashrabun. Ya, sungguhnya para nabi itu mereka makan, ya, sebagaimana kalian makan. Mereka minum juga sebagaimana kalian minum. Kalau seandainya Tuhan, tentu tidak butuh makan dan juga tidak butuh minum. Demikian juga para rasul itu beristri, punya anak. Ya, beristri dan punya anak. Dan tentunya ini tidak layak dijadikan sebagai Tuhan. Nabi Isa alaihissalam, mungkin salah satu syubhatnya orang-orang Nasrani, karena Nabi Isa itu gak punya anak, ya, gak punya istri, mungkin dia gak butuh anak, gak butuh istri, sampai dikatakan sebagai Tuhan. Tapi untuk Rasulullah SAW, syubhat ini tidak berlaku. Beliau punya istri, tidak hanya satu istrinya, bahkan sampai 9 dalam satu pakai, sekali pakai ya, sampai 9. Anak beliau juga ada. Bahkan ketika anak beliau meninggal, beliau menangis. Sampai salah seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, air mata apa ini? Ini kan para khabitin. Kalau seandainya Rasulullah itu diangkat, dipuji-puji sampai seperti Tuhan, tentunya tidak mungkin ada Tuhan sampai menangis sedih. Nah, demikian para khabitin, azallahu iyyakum. Sesungguhnya aku itulah hambanya Allah. Wasafuni bidzalika kama wasafani Rabbi. Berilah aku sifat, sifatilah aku sebagaimana Allah memberiku sifat. Artinya ya aku hamba, ya hamba minum, makan, bisa kepingin berkeluarga, kepingin punya anak, butuh rumah, kemudian dan hal-hal yang lainnya apa ya Fafidin. Bisa marah, bisa gembira, bisa bersedih, sebagaimana manusia-manusia yang lain. Faqulu Allah wa Rasuluh, katakanlah, ya, Rasulullah itu adalah hambanya Allah dan Rasulnya. Mengapa dua hal ini penting para Fafidin? Karena ketika Rasulullah menyatakan dia adalah hambanya Allah, kemudian dibarengkan dengan Rasulullah, artinya ketika kita menyatakan Rasul itu hambanya Allah, ya, dia ini bukan sembarang hamba, tapi dia adalah hamba Allah dan Rasulnya. Jadi seorang hamba yang terhormat. Nah, seorang hamba yang terhormat tidak sama seperti hamba-hamba yang lainnya. Bahkan dalam pendapat, dalam ucapan, kita tidak boleh mendahului Rasulullah SAW. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya. Dalam firman Allah yang lain, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u sawtakum fawqa sawti nabi. Wahai orang-orang mukmin, janganlah kalian mengangkat suara kalian di atas suara nabi. Beda, ya, beda posisinya. Memang hamba, tapi hamba yang istimewa. Dia adalah utusan Allah. Bahkan berdusta atas nama Rasulullah jauh lebih besar dosanya ketimbang berdusta atas nama manusia yang lain. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laisa kizba alai, kizba ala ghairi." Tidak sama dusta atas namaku dengan dusta atas nama selainku. Ya, tidak sama. Artinya, kalau dusta atas namaku, sementara sabda-sabda Rasulullah SAW itu mengandung hukum-hukum syar'i, berarti itu bisa menyesatkan orang lain, para khabitin. Jadi, lebih besar dosanya. Kemudian para khabitin, fa'abal musyrikuna illa mukhalafat amroh, illa mukhalafatu amroh. Namun orang-orang musyrik tidak mau kecuali untuk menyelisih perintah beliau. Wartakabu nahyi, dan melaksanakan apa yang dilarang Rasulullah. Fa'azzamu bimanahum anhu wa'azzarahum minhu. Dan mereka memuji, mengagungkan Rasulullah dengan cara yang dilarang oleh Rasulullah. Jadi kita, orang ini memuji Rasulullah, tapi dengan cara yang dilarang Rasulullah. Tentu semua orang yang memuji Rasulullah itu apa namanya, muncul dari sebuah kecintaan kepada beliau, itu pasti. Namun ketika dia memuji Rasulullah dengan cara yang dilarang Rasulullah, ini malah tidak membuat Rasulullah cinta kepada dia, tapi malah Rasulullah akan murka kepadanya. Demikian para khabitin. Kemudian wanaqaduhu azma munaqabah, di mana mereka telah menentang Rasulullah dengan sebenar-benar pertentangan. Wadahun nasara fi uluwihim wa syirkihim, dan mereka menyerupai orang-orang Nasrani dalam bersikap berlebihan terhadap Rasulullah dan dalam kesyirikan mereka. Wadahu fil mahzur, sehingga mereka melakukan perkara yang dilarang. Wajara minhum minal ghulu wa syirki sya'ran wa nasran ma yatulu 'udduh, dan akhirnya pun mereka hingga membuat sebagai refleks daripada perbuatan berlebihan dan kesyirikan, mereka membuat syair-syair dan puisi-puisi yang banyak sekali. Wa tanahu fil musannafat, bahkan dibuat buku-buku tulisan dalam rangka memuji Rasulullah SAW. Tapi pujian itu pujian yang melampaui batas. Maka para Syekh Islam an ba'di ahli zamani, Syekh Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan beberapa perkataan dari orang-orang yang hidup pada zaman beliau. Anahu jawazal istighatsah bi Rasulillah SAW fi kulli ma yustaghatsu fihi billah. Bahwasanya orang-orang pada zaman Ibnu Taimiyah yang membolehkan meminta pertolongan kepada Rasulullah dengan apa saja yang diminta kepada Allah. Jadi kita minta rezeki, boleh minta kepada Rasulullah. Minta mudah jodoh, boleh minta kepada Rasulullah. Minta apa lagi? Pokoknya segala hal yang kita minta kepada Allah itu boleh kita alihkan dan kita minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah kesyirikan yang terjadi pada zaman Ibnu Taimiyah. Demikian kesyirikannya. Jadi kesyirikannya itu ditujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa sannafa fi dzalikal musannaf, musannafan. Dan mereka pun mengarang, membuat karya-karya tulisan tentang masalah ini. Waradda Syekhul Islam, waradduhu mawjudun bihamdillah. Lantas Syekhul Islam pun membalas, artinya membantah karangan-karangan tersebut, dan tulisan-tulisan bantahan tersebut ada sekarang ini, bilhamdulillah, dengan pujian Allah. Wa yaqul, dan beliau juga mengatakan, innahu ya'lamu mafatil ghaib. Mereka mengatakan bahwasanya Rasulullah itu mengetahui, memiliki kunci-kunci ilmu gaib. Nah, ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyebutkan alimul ghaib, fala yuzhiru ala ghaibi ahada. Sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui ilmu gaib dan tidak diberikan kepada siapapun. Ya, wa indahu mafatihul ghaib, dan hanya ada pada Allah kunci-kunci ilmu gaib. Nah, di sini mereka meyakini bahwasanya Rasulullah juga mengetahui. Ya, Rasulullah juga mengetahui perkara-perkara gaib tersebut. Kemudian allati la ya'lamu illallah, padahal perkara-perkara gaib tidak ada yang mengetahui kecuali hanya Allah. Wa dzakara anhum asya' min hadzal namti, na'udzubillah min a'mal basirah. Dan lantas mereka menyebutkan, beliau menyebutkan beberapa contoh, dan kita berlindung kepada Allah dari penyakit buta-butanya orang melek. Jadi orang melek tapi buta. Ini yang disebut Allah Subhanahu wa taala, am lahum a'yunun la yubsiruna biha. Apakah mereka punya mata namun tidak bisa melihat? Artinya tidak bisa melihat kebenaran. Di antaranya itu waqad ishtahara Nazim Busairi, dan telah masyhur syairnya Busairi, dan syair ini ada di Barzanji yang biasa yang biasa dilantunkan ketika marhaban, ya itu ada ini kalimat ini. Hanya kan orang Indonesia itu nggak tahu apa artinya. Jadi kaum ibu-ibu yang punya grup lantas dilantun-lantunkan, kita nggak tahu maksudnya artinya apa. Di antaranya kalimat ini, ya akramal khalqi ma li man al-bahama yang penuhi. Tidak ada tempat berlindung yang tidak ada bagiku tempat berlindung siwa ka indahul hadis al-umama, selain kepada engkau. Engkau ini kembali bukan kepada Allah, tapi kepada Rasulullah. Wahai makhluk yang mulia, aku tidak ada tempat untuk aku berlindung selain engkau wahai baginda, ya, untuk melepaskanku dari musibah yang menerpa secara umum. Sebab para hafidin azzallahu iya pun, di mana kalau ada musibah yang menerpa umat manusia secara umum, maka mereka tempat berlindungnya tidak ada selain kepada Rasulullah. Ini syirik, jelas syirik, ya, jelas sebuah kesyirikan. Padahal tempat berlindung kita itu hanya kepada Allah. Para nabi mengatakan Allah musta'anu ala ma yasifun. Hanya Allah tempat kami berlindung, tempat kami minta tolong. Tapi Busairi yang ini disebutkan dalam ada disebutkan dalam Barzanji, ya, menyebutkan kalimat yang sama, yang kesyirikan luar biasa, yang menyatakan bahwasanya Rasulullah ada tempat berlindung. Na'udzubillah min dzalik. Demikian para ikhwan fillah. Namun tak disayangkan kebanyakan kaum muslimin mendendangkan, melantunkan puisi-puisi ini tanpa mengetahui apa artinya. Ya, itu yang sangat disayangkan sekali. Para grup mamak-mamak untuk apa namanya kabar, mereka nggak tahu ini. Yang penting dihafal saja dengan dia. Usai ini, usai dan seterusnya. Ya, ini disebutkan dalam kalimat tersebut para hafidzin. Wa ma ba'dahu minal abyad allati matmunu ikhlasud du'a. Demikian juga bait-bait syair setelahnya di mana isinya adalah ikhlasud du'a. Mengikhlaskan doa, maksudnya kepada Rasulullah, berdoa kepada Rasulullah coba. Meminta kepada Rasulullah. Wal-liyad war-raja wal-i'timad fi ajaqil halat. Di mana tempat ikhlas dalam berdoa, memurnikan dalam berdoa, kemudian menyandarkan harapan, menyandar tempat berlindung dan tempat bersandar dalam kondisi yang sempit sekalipun, wa'amamun irtiror dan dalam kondisi yang sangat sempit, kondisi yang sangat darurat, diwailah kepada selain Allah. Itulah Busairi Nizam ataupun bait-bait syair yang terkenal yang ditulis oleh Busairi dan itu sampai ke Indonesia. Panakadu rozotlah ketika dimana anhu abah memunakaboh. Mereka benar-benar telah menentang Rasulullah SAW dengan melakukan perbuatan yang jelas sangat dilarang Rasulullah SAW. Wasyaqullah wa Rasulullah Allah musyaqah dan jelas-jelas ya menyakiti Allah dan Rasulnya. Wadzalika anna syaitan azhara lahum hadha syirk al-'azim. Di mana syaitan menyelipkan dalam syair tersebut kesyirikan yang sangat besar. Fi qalbi mahabbatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ta'zimihi. Dengan dalih mencintai dan mengagungkan Rasulullah. Nah, demikian. Ya. Dengan dalih mencintai dan mengagungi Rasulullah. Memang syaitan itu pintar. Ya. Kita disuruhnya untuk cinta kepada Rasulullah, kemudian diselipkannya, oh, kalau kamu cinta kepada Rasulullah, caranya kalau minta pertolongan, minta kepada Rasulullah. Nah, begitu. Karena Rasulullah mengatakan ilmu gaib. Dan para kafirin bahkan ada juga di antara kaum muslimin itu mereka meyakini bahwasanya para wali-wali Allah itu punya andil dalam mengatur alam. Nah, seperti ya wali-wali Songo, pokoknya orang-orang yang mereka anggap wali, orang soleh yang meninggal, ya, orang soleh yang meninggal, mereka punya andil dalam mengatur alam ini. Sehingga ketika mereka tertimpa musibah, mereka akan manggil syekhnya. Syekhnya yang pertama yang mereka ingat, bukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian, ya. Rahimahumullah wa jazakumullahu iyyakum. Kalau kita lihat orang Nasrani dalam keseharian mereka, dalam ibadah-ibadah mereka, dalam lagu-lagu mereka, lagu-lagu rohani mereka, itu yang paling banyak disebut adalah Yesusnya. Bukan Tuhan Allahnya. Yesus yang paling sering disebut-sebut di stiker-stiker, ya. Saya pernah lihat di belakang stiker di belakang mobil Yesus in my heart, begitu. Yesusnya, bukan tawarnya. Tawarnya, ya. Nah, kalau senyum nggak tawarnya. Yesus di hatiku katanya, ya. Mereka fitin, Yesus yang sering disebut-sebut. Kalau antum bilang aja, dalam khutbah-khutbah atau mungkin tanya Ajo yang tetangga dengan gereja, ya, yang sering disebut adalah Yesusnya. Nah, demikian. Makanya umat Islam dilarang menyerupai mereka, menyanjung-nyanjung Rasulullah, sebagaimana orang Nasrani melakukan penyanjungan tersebut. Karena ini termasuk sebuah kesyirikan. Kemudian para ikhwatiddin, wa azharallahu tauhid wal ikhlas, di mana syaitan membungkusnya dengan kalimat tauhid dan keikhlasan. Jadi seolah-olah dengan menyanjung-nyanjung Rasulullah dengan kalimat-kalimat syirik di atas ini, itu menunjukkan keikhlasan kita kepada Rasulullah, kecintaan kita, dan ini merupakan salah satu tauhid yang harus kita yakini. Dari mana tauhid seperti ini? Tidak ada tauhid seperti ini. Alladzi ba'atsa Allah bihi fi qalbi tanaqqusuhu. di mana tauhid ini yang pernah diomongkan. Nah, demikian. Jadi kan sudah terbalik-balik. Zaman sudah terbalik, pemahaman sudah terbalik. Sama seperti kondisi yang diceritakan sebelumnya, yaitu bagaimana orang-orang kaum Nabi Nuh ya membuat patung yang tadinya hanya sekedar sebagai memorial mereka untuk mengingat semangat si patung itu di waktu semasa hidupnya, semangat dalam beribadah, sehingga mereka juga semangat ya mengikuti semangat mereka. Namun akhirnya pemahaman itu dirubah oleh si iblis. Pemahaman itu dirubah oleh iblis sehingga mereka tidak lagi melihat memorialnya, tapi menyembahnya. Lupa yang tadinya kakek-kakek mereka menyembah Allah, bukan menyembah patung. Patung ini hanya sekedar ikon sebagai lambang semangatnya seorang beribadah. Namun kemudian berubah akhirnya cucu-cucu mereka tidak menyembah Allah, tapi menyembah patung. Demikian juga sekarang para khafidin azallahu iyyakum. Wa ulal musyrikuna hum al-muntaqisun naqisun wa afatu fi ta'limi bimanahum anhu asyad an-nahi wa farafu fi mutaba'ati. Orang-orang musyrik jelas sangat menghina Rasulullah SAW dan dengan cara berlebih-lebihan dalam mengagungkannya, dengan kaifiat yang dilarang oleh beliau, dengan kaifiat yang sangat dilarang oleh beliau, wa farratu fi mutaba'ah, dan berlebihan dalam melakukannya. Falam ya'ba'u bi aqwalihi wa fa'alihi. Nah, ini perhatikan ya. Namun mereka tidak peduli dengan sabda dan amalan Rasulullah. Wala yardha bi hukmihi wala sallamu lahu. Tidak ridha dengan hukumnya Rasulullah dan juga tidak bisa menerimanya. Coba kita perhatikan ya. Mereka-mereka yang pada cinta Rasulullah gini segala macam, coba. Salatnya sunnah apa enggak? Masih mendingan dia salat. Kadang enggak salat pun. Contohnya orang-orang yang beralasankan melakukan peringatan Maulid Nabi, itu kan semua dengan cintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa namanya? Mengulang kembali sejarah Rasulullah sallallahu dalam memperjuangkan Islam. Menumbuhkan kecintaan sampai dibuat sandiwara-sandiwara panggung, ya. Sandiwara-sandiwara panggung dengan dirabahnya dan seterusnya para khafidin untuk membangkitkan kecintaan kepada perjuangan Rasulullah sallallahu. Tapi ternyata para khafidin, ya, yang terjadi itu hanya sekedar show. Nasid-nasid yang di apa namanya? Yang dilantunkan seperti ya Toiba, ya Toiba. Itu kan Toiba itu kan maksudnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun setelah itu, setelah dilakukan Maulid Nabi di masjid, setelah itu ada enggak mereka di masjid? Tidak ada. Jadi munculnya itu pas waktu event-event Maulid Nabi, Isra Mi'raj, itu saja. Setelah itu dia tidak ada di masjid. Tinggallah di masjid orang-orang yang pensiun, yang sudah tua, yang sudah senja, yang 3 tahun lagi mau meninggal. Itu saja. Yang azan pun kena, Allahu Akbar, Allahu, udah mau meninggal. Sementara yang tadi semangat punya di panggung, tak kelihatan. Ya. Lakukan bimbu, lakukan lagu-lagu yang pokoknya lagu-lagu rohani begitu. Tak muncul dalam pelaksanaannya. Dan ini para kafirin yang salah dalam mencintai Rasulullah. Mencintai Rasulullah tidak begitu. Mencintai Rasulullah adalah dengan cara melaksanakan sunnah-sunnah beliau. Ya. Itu cara mencintai Rasulullah. Maka di sini disebutkan mereka-mereka yang memuji-muji Rasulullah, walam ya'ba'u bi'aqwalihi wa fa'alihi. Mereka tidak peduli tentang sabda Rasulullah, tentang perbuatan amal Rasulullah, dan tidak ridho dengan hukum-hukumnya. Makanya ketika manggung mereka jilbab, turun panggung, semuanya pakai sot. Itulah dia. Jadi cintanya itu diungkapkan di panggung saja, sekedar untuk show-nya saja para khafidin azallahu iyyakum. Ya, ini yang jadi permasalahan kita. Ini yang menjadi permasalahan kita. Salah dalam mengungkapkan kecintaan kepada Rasulullah SAW. Ini cinta yang salah kaprah, mau saya katakan. Ya, cinta yang salah kaprah. Wa inna ma yahsu ta'dhimu sallam, padahal pengagungan Rasulullah SAW itu terwujud bi ta'dhimi amrihi wa nahyi, dengan mengagungkan perintah dan larangan beliau. Wal ihtida'u bi hadi, wal ihtida'i bi hadi, dan melaksanakan petunjuk-petunjuk beliau, wattiba'u sunnati, wattiba'u sunnati, dan melaksanakan sunnah beliau, wadda'watu ila dinil ladzi da'a ilai, dan mendakwahkan, mengajak orang untuk ke arah beliau, wa nusabuhu wa nusabihi, dan menolongnya, wa muwalati man 'amila bihi, dan mencintai orang yang mengamalkannya, wa mu'adatu man khalafa man khalafahu, dan memusuhi orang yang menyelisihinya. Nah, demikian. Ya. Tapi saya yang terbalik pada Khomeini. Ketika ada seorang pemuda, salah seorang Muslim yang ingin mewujudkan sunnah Rasulullah pada dirinya, keluarganya, itu belum lagi sampai mengusik-usik kurang orang lain, masih untuk dirinya dan keluarganya, maka berbagai macam sumpah serapa, kemudian cibiran akan ditujukan kepada orang ini. Padahal yang dia laksanakan adalah sunnah Rasulullah. Demikian, dia sendiri tidak pernah mengamalkan sunnah Rasulullah, amal Rasulullah. Jangankan sunnah yang dia nggak tahu, sunnah yang dia tahu saja tidak dilaksanakan. Yang dia tahu itu sunnah, ya. Tak usah yang kita tahu dia nggak tahu. Sunnah yang dia tahu itu sunnah tidak dilaksanakan. Demikian para ekonomi sudah terbalik-balik. Contohnya saja malah menutup aurat, ya. Malah menutup aurat. Orang-orang akan bermasalahkan. Kenapa kok jilbab itu kepanjangan? Kenapa kok pakai cadar begitu? Jadi mempermasalahkan. Tapi nggak pernah mempermasalahkan ketika anaknya, putrinya pakai celana pendek, jalan-jalan pasar, nggak pernah mempermasalahkan. Nah, itu zaman sekarang. Tapi malah mempermasalahkan orang yang pakai jilbab. Jadi kan pada COVID-19. Sudah, cara berpikir sudah terbalik. Nah, demikian. Itu kalau ditanya, cinta nggak dengan Rasulullah? Cinta, cinta kali. Mana buktinya? Mulut nanti tengok. Atau mulut yang paling depan. Ini kan para ekor ini salah dalam mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, fa'akasa haula'il musyrikun ma aradahu Allah wa Rasuluh ilman wa amalan wartakabu ma nahallahu anhu wa Rasuluh Allah musta'an. Akhirnya mereka terbalik, orang-orang musyrik terbalik dalam melaksanakan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, baik secara ilmu maupun amalan, dan malah mereka melakukan apa yang dilarang Allah dan Rasulnya. Wallahu musta'an. Hanya Allah tempat kita, kita berlindung. Demikian para ekofitin. Dan ternyata memang penyakit ini dari dulu sampai sekarang. Dan saya yakin, ketika penulis ini menulis buku ini, saya yakin penyakitnya tidak separah sekarang. Penyakitnya itu tidak separah sekarang. Sekarang lebih parah daripada yang dulu. Kemudian para hadirin rahimallahu wa iyyakum. Qala musannif rahimahullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wal ghulu." Hati-hati kalian dengan perbuatan ghulu. Artinya jangan sampai kalian melakukan perbuatan ghulu berlebih-lebihan. Fa inna ma ahlaka man kana qablakum ghulu, karena yang membuat hancur umat sekalian itulah gara-gara ghulu. Berlebihan bersikap syarah. Dakar al-Musannif biduni dzikri rawi. Penulis tidak menyebutkan perawinya. Maka rawi Imam Ahmad wa Tirmidzi wa Ibnu Majah min hadis Ibnu Abbas. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Majah. Qala li Rasul sallam, "Ghadatu jam'in." Berkata kepadaku Rasulullah, maksudnya kepadaku yaitu Ibnu Abbas. Kata Rasulullah, "Tolong kumpulkan batu-batu kecil." Fahlum ma luqtadli. Artinya kumpulkan batu-batu kecil artinya. Falaqittu lahu hasayat, maka aku pun mengumpulkan batu-batu kecil. Hunna hasal hadab, ini adalah batu kecil yang digunakan untuk jumroh. Falamma wada'ahunna fi yadihi, qala ni'ma bi amtali hadha. Ketika Ibnu Abbas meletakkan di tangan Rasulullah batu-batu kecil itu, apa kata Rasulullah? Inilah yang terbaik. Yang semisalnya, maksudnya yang besar-besar seperti ini. Wa iyyaka wa qulu fid din. Hati-hati kalian, jangan sampai berlebihan dalam agama. Inna ma halaka man kana qablakum bil ghulu fid din. Sungguhnya umat-umat sebelum kalian itu hancur dikarenakan berlebihan dalam agama. Maksudnya apa Pak Sudin? Apa maksudnya konteks mengambil kecil untuk jumroh dengan berlebihan? Coba kalau kita lihat kisah Nabi Ibrahim, di mana awal kisah munculnya syariat melempar jumroh ini karena apa? Siapa yang dilempar? Syaitan kan? Kalau kita pakai logika, itu kecil. Apa? Benol pun enggak? Kecil, benar pun enggak. Kita kalau mikirnya, udah, batu kali terkumpul. Apa Pak bacanya Pak? Satu ngelempar. Ya ada bacaannya. Kan wah kecil gimana? Manusia dilempar enggak benol pun tidak, benol pun tidak kan begitu. Udah satu kali. Wah, itu lagi seru. Alhamdulillah 7 kali coba. Kalau sehari 1 juta orang begitu gimana? Ya kalau sampai ke tempatnya. Kalau enggak nyampe kena orang depan gimana? Ada demikian. Sampai ada kisah ikhwan-ikhwan yang pernah 10 tahun yang lalu yang pergi haji. Karena mereka membayangkan yang dilempar setan, jadi saking malanya, wah setan, sendalnya diambil dilempar, boom, sendalnya mengungkapkan keamarahnya. Nah ini kan hulu. Kenapa kok sendal? Ya dia kan secara logikanya dia marah dengan setan yang telah merusak umat manusia. Jadi kalau dia mikir kalau batu-batu kecil terlalu kecil, sendal, sendal terompah dilemparkan ke jumbro. Itulah para Fafiddin. Itu maksudnya kaitan antara kisah Rasulullah minta Ibnu Abbas untuk mengumpulkan batu kecil dengan hati-hati jangan berlebihan dalam beragama. Demikian. Berlebihan itu artinya jangan lewati batas. Kalau syariat menyuruh kita melempar jumbro dengan batu kecil, jangan kalian lempar dengan batu-batu kecil. Apalagi pakai batu kali, batu mangga. Ya. Demikian. Di samping menyusahkan, ya coba kalau jutaan orang bawa batu mangga, gimana bawanya? Jatuh, timpa kaki, lima mama, maksudnya. Udah itu lebih abal ketimbang batu mangga. Walaupun logikanya begitu, tipenya banyak sekali pada COVID-19. Batu kecil itu, kalau jutaan orang lempar itu nggak penuh. Tapi coba batu-batu mangga. Nggak begitu. Nggak bisa ngantri juga. Mungkin sekali show tanya sudah penuh tempat itu. Dan di mana diambil batu-batu seperti itu. Demikian pada COVID-19. Ini yang dimaksud. Kalau Syekh Islam Ibnu Taimiyah berkata Syekh Islam Ibnu Taimiyah, hadza amun fi jami' anwa'il wudu. Larangan ini yaitu umum untuk semua perbuatan yang berlebihan, fil i'tiqad, fil i'tiqadat dalam masalah i'tiqad, wal a'mal dalam masalah amalan. Sebab hadza lafzul 'am. Sebab lafaz ini secara umum yaitu ramyul jumah, yaitu lempar jumrah. Bahwa dakhlul fi dan masalah jumrah itu termasuk dalam ini. Mithlu rami bil hijab kibar. Seperti kalau ada orang yang melempar jumrah dengan batu-batu kerikil, batu-batu besar. Dengan al-annahu ablagh min as-sighar, dengan alasan, dengan dalil bahwasanya batu besar ini kan lebih mantap kalau melempar. Mungkin yang tunggul, yang tiang itu kan bagi 10 orang aja sudah mulai goyang itu kan. Lempar-lempar pakai batu-batu mangga. Nah demikian, lebih mantap. Mikirnya kan begitu. Ya kalau kita misalnya ada, kalau ada orang marah berantem, kemudian apa namanya, yang satu punya senjata, yang satu gak punya senjata, dia cari-cari batu. Apa dia cari batu kecil? Iya enggak. Enggak takut lawannya, terus dia cari batu yang mantap kan begitu. Ada mikir juga, itu musuh manusia. Bagaimana dengan musuhnya siapa? Semakin musuhnya semakin jengkel kan begitu. Semakin besar batu yang bisa dia lemparkan. Itu kepinginnya. Tapi tidak demikian syariat. Syariat menyuruh untuk lempar batu kecil, cukup. Itulah yang lebih ablag, yang lebih baik. Ya, as-sunnah itu afdal, sunnah itu lebih baik. Kira-kira kalau seandainya kita lempar pakai batu kerikil, batu kali misalnya, kira-kira lebih mantap kena setannya apa enggak? Hah? Belum tentu, dan mungkin enggak. Kenapa? Senang setan. Nah, ini kan bid'ah ini. Enggak sakit dia. Nah demikian. Ya sama ketika kalau ada azan, setan lari terbirit tapi terkentut-kentut, ya, hingga dia tidak mendengar azan. Maka untuk mengusir setan kita harus azan. Jadi setiap masuk rumah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, supaya lari setan di rumah saya ini. Kalau enggak sholat dia. Begitu. Apa azan itu disyariatkan jadi untuk mengusir setan? Nanti juga. Jadi kalau waktu-waktu azan ini digunakan untuk hal-hal yang lain, tidak akan pergi setannya. Kenapa? Karena sudah masuk pada ruang lingkup bid'ah. Tenanglah setan, coba 3 kali. Sama besar dia malahan. Ulang, ulang, ulang, kalau begitu. Ya, kenapa dilaksanakan dalam ruang lingkup di luar syariat? Demikian para ikhwatiddin azallahu iyyakum. Kemudian, ثم عن dalalahu bima yaqtadi mujanabata hadi mangkana qablina mangkana qablana ibadan anil wuqu' fi mahalaku. Lantas beliau menyebutkan sebab, ya, konsekuensi meninggalkan sunnah beliau, konsekuensi meninggalkan menjauhi hidayah beliau terhadap umat yang lalu, itu agar kita itu tidak, agar kita itu terjauh dari kehancuran yang dirasakan oleh umat-umat sebelumnya. Wa anal musyarakata lahu fi ba'di hadihim yuqafu alaihi minal halak. Karena ikut serta melakukan apa yang dibuat oleh umat-umat sebelumnya yang hancur, itu membuat kita bisa jadi hancur. Seharusnya yang mereka yang membuat sebab yang membuat mereka hancur jangan kita lakukan. Karena kemungkinan besar itu kalau kita lakukan kita juga hancur sebagaimana yang mereka lakukan. Ini kan mereka fitnah azallahu iyyakum. Contohnya seperti kisah Madian, kota Madian. Kota Madian nabinya apa? Syu'aib. Ya. Nabi Syu'aib turun kepada kaum Madian. Di mana ketika Nabi Syu'aib ini kan diutus terakhir. Sebelumnya kisah Lut sudah terjadi, kemudian Nuh, kemudian Ad, kaum Ad, ya, dan seterusnya. Itu sudah terjadi sebelumnya. Di mana ketika Nabi Syu'aib ini diutus, ya, Nabi Syu'aib memperingatkan peringatan yang diingatkan oleh nabi yang lalu, yaitu ya qaumi ibudullah malakum min ilahin ghairu, wahai kaumku sembahlah Allah, mengapa kalian menyembah selain daripada dia, ya. Kemudian dia mengingatkan wahai kaumku, ya, aku khawatir kalian itu akan tertimpa azab mislama ataba qaum nuhin au qaum hudin au qaum saleh. Nah, ini peringatan. Wahai kaumku, aku itu khawatir sekali kalian itu nanti hancur sebagaimana yang ditimpa kehancuran yang ditimpa pada kaum Hud, Lut, atau kaum Nuh, Hud dan Saleh. Kemudian wama qaum Lutin bibait, dan baru saja ini kemarin ini kira beberapa tahun yang lalu itu juga ditimpa oleh kaum Lut. Ini saya khawatirkan karena hancurnya mereka ini sama modusnya, sama-sama menyembah selain Allah. Wama qaum Lutin minkum bibait, dan kaum Lut juga kemarin baru dihancurkan, itu tidak jauh dari kalian. Aku khawatir kalau kalian juga melakukan hal yang sama, maka kalian akan dihancurkan juga sebagaimana kehancuran yang dikirimkan Allah untuk kaum-kaum sebelumnya. Itulah peringatan para kafirin. Kita juga kaum muslimin, ya. Allah mengingatkan jangan berlebihan dalam melaksanakan agama. Berlebihan di sini para kafirin, berlebihan di luar batas yang telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti kekah itu dengan kambing. Jangan kekah dengan unta, walaupun unta lebih mahal ketimbang kambing. Wasun atau afdol, sunnah itu lebih afdol. Atau dia apa misalnya kurban itu ya kambing, sapi, unta. Jangan muntang-muntang orang kaya dia mau cari gajah untuk sembelih. Ini berlebihan, karena apa? Sudah melewati batas. Dan jangan juga terlalu rendah, di bawah batas syariat. Paling kecil lembu, paling kecil kambing, dia, alah, kalau gak sanggup, dia kan boleh sembelih ayam. Berkorbanlah dia dengan ayam, tidak ada dalilnya. Kalau gak bisa paling minimal, dia gak sanggup, ya sudah, gak usah berkorban. Nah, demikian, terima saja daging kurban, gak usah berkorban dia. Jadi gak usah dipaksa-paksakan. Jangan berdalilkan la yukallifu nafsan illa wus'aha. Kalau tidak membebani kecuali dengan kemampuan kita. Ya kalau kita mampunya cuma ayam, gimana? Nah, ini peralatan mereka ini. Itu yang dimaksud, yaitu kita itu tidak boleh melewati batas batas syar'i. Kalau kita lewati batas syar'i, ini kan akan bisa menyebabkan kehancuran. Kita menyebabkan kehancuran. Salat sunnah subuh 4 rakaat, padahal sunnahnya 2 rakaat. Dia merasa dia kalau bangun tidur sangat sehat, sangat segar. Kalau hanya 2, sepertinya belum cukup. Tambahlah jadi 4, misalnya. Ya, ini bisa menyebabkan kehancuran para khafidin azzallahu iyyakum. Kemudian, qala musannif rahimahullah, berkata penulis rahimahullah, wa lil muslim an ibn Mas'ud, riwayat oleh Muslim dari Ibnu Mas'ud, anna sallam qol, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, halakal mutanatti'un, celakalah, hancurlah, celakalah orang-orang yang berlebih-lebihan, kata Rasulullah SAW. Qala Khattabi, panjang lagi para khafidin. Ya, demikianlah. Ya, sampai di sini aja. Masih ada 1 halaman lagi. Insyaallah kita lanjutkan pada malam Rabu yang akan datang. Di mana intinya para khafidin, penulis rahimahullah taala memberikan yaitu kaidah kita dilarang berlebih-lebihan dalam melaksanakan agama, di mana perbuatan yang berlebih-lebihan ekstrim dalam melaksanakan agama. Ekstrim di sini para khafidin bukan fanatik sunnahnya, ya bukan. Ya bukan itu. Artinya ekstrim berlebihan dari batas yang telah dilaksanakan. Ya tentunya sekarang ini banyak tuduhan-tuduhan ekstrim diberikan kepada orang-orang yang melaksanakan sunnah, itu dikarenakan masyarakat itu gak tahu bahwasanya demikianlah sunnah. Itu aja masalahnya. Ya, itu aja masalahnya. Kalau dia tahu bahwa itu sunnah, mereka tidak akan mengatakan ekstrim. Bukan orang itu ekstrim, tapi dia yang menganggap remeh syariat. Itu dia. Demikian para khafidin ya. Jadi bukan pandangan ekstrim itu pandangan dari sisi pandangan masyarakat, tapi pandangan syariat.